Sakitnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih gaya, cintamu pun segera berpindah kepada. Korban cinta palsu hampa, nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena.